Hadis yang kemarin telah kita baca dan telah kita simpulkan apa yang terkandung di dalamnya, tetapi sekarang kita baca kembali dan kita terjemahkan apa yang diceritakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu tentang sebagian walimah yang dilakukan oleh Nabi ketika menikah dengan salah seorang istrinya. Dari alur ceritanya, dia kayaknya lebih kepada pernikahan beliau dengan Safiyyah binti Huyai, dengan Zainab binti Jahsy. Dengan Zainab binti Jahsyin, kata Imam Muslim menyampaikan kepada kita, qala haddatsana Qutaibah bin Sa'idin, qala haddatsana Ja'far ya'ni bin Sulaiman anil ja'di Abi Uthman an Anas bin Malik. Dari Anas bin Malik qal, ia berkata, tazawwaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fadakhala bi ahlihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam menikah, melakukan proses pernikahan, fadakhala bi ahlihi, lalu dia pun berkumpul dengan istrinya. Qal, ini umum ceritanya, menceritakan dengan pernikahan Nabi, kemudian beliau berkumpul dengan istrinya. Kemudian Anas menceritakan tentang apa yang diperbuat oleh ibunya, Ummu Sulaim. Qala fasana'at ummi Ummu Sulaim. Ya, maka ibuku membuat, yaitu Ummu Sulaim, haisan, membuat hais. Kita sudah tahu apa itu hais, yaitu makanan, sejenis makanan yang terbuat dari gabungan kurma, keju, minyak samin, digabungkan dan menjadi makanan yang bernama hais. Fasana'at ummi Ummu Sulaim haisan, maka ibuku Ummu Sulaim membuat hais. Faja'alathu fi taurin, lalu hais yang dibuat oleh Ummu Sulaim itu ditaruh di semacam tempat. Taur itu di sini apa artinya? Wadah, ya, wadah. Dia disebutkan apa jenisnya, tapi wadahnya besar, mungkin baskom, ya, tempat yang besar, wadah yang besar ditaruh hais tersebut. Faqalat, dan ini juga ada tambahan dalam terjemahan ini, ketika fadakhala biha, tadi saya katakan berkumpul dengannya, dalam terjemahan justru langsung dia menerjemahkan lalu beliau bersetubuh, ya. Tetapi ini lebih tertuju kepada poin, padahal belum tentu melakukan itu, tapi dia sudah berkumpul, maksudnya dalam bahasa bab pernikahannya dukhul, artinya sudah bergabung dalam sebuah tempat yang privasi di kamar. Ini yang diistilahkan dalam dengan kata-kata dakhala bi ahlihi, bisa sesuai apa yang bisa bermakna apa yang terjemahkan oleh penerjemah, yaitu melakukan hubungan intim. Kemudian kita lanjutkan cerita Anas, ibuku membuat hais lalu meletakkannya di sebuah wadah. Faqalat, lalu beliau mengatakan kepadaku, ya Anas, wahai Anas, izhab bihadza ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, pergi dan bawa ini kepada Nabi SAW, yaitu makanan yang dibuatnya. Ini yang kemarin kita simpulkan bahwasanya di antara yang dituntun oleh agama membantu orang yang menikah dengan membuatkan makanan, membantu orang yang menikah dengan membuatkan makanan, baik dengan cara seperti yang dilakukan oleh Ummu Sulaim ini, membuat kemudian memasakkan kemudian membawakan tanpa ada modal yang diambil dari yang menikah, atau memberikan modal memberikan biaya atau menyediakan bahan dan memasak, atau yang tadi memasakkan, menyediakan bahan, memasakkan, kemudian menyerahkan kepada orang yang menikah. Ini termasuk yang dituntun oleh agama, dan ini yang diperbuat oleh Ummu Sulaim untuk Nabi SAW. Maka dibawa bawalah makanan ini kepada Nabi SAW, fakul, dan sampaikan kepadanya. Jadi ada beberapa pesan yang dibawa oleh Anas. Yang pertama, membawa makanan tersebut kepada Nabi. Yang kedua, menyampaikan pesan, yaitu ba'athat bihadha faqul ba'athat bihadha ilaika ummi, sampaikan kepada ibu, kepada Nabi, bahwasanya ibuku mengirim ini kepadamu. Ya. Jadi situ ada pengirim dan ada tujuan. Agar jelas makanan itu dari siapa. Sampaikan kepada Rasul, bawa ini dan sampaikan kepada Nabi, ini dikirim oleh ibuku untukmu. Ya. Disampaikan oleh Ummu Sulaim kepada Anas. Kemudian wahiya tuqri'ukas salam, dan sampaikan salamku juga kepadanya. Jadi ada beberapa pesan, membawa makanan dan menyampaikan pengirim dan penerima, kemudian juga menyampaikan salam dari Ummu Sulaim kepada Nabi SAW. Wa taqul, dan dia berpesan, inna hadza laka minna qalil, sesungguhnya ini apa yang kami kirimkan ini untukmu memang sedikit. Artinya menyadari, menyebutkan bahwasanya itu tidak terlalu banyak. Ya, sesungguhnya yang kami kirimkan ini tentu sedikit. Ini juga termasuk merendahkan diri, walaupun ukurannya besar, tetapi untuk orang banyak, sebanyak yang kemarin kita ceritakan bahwasanya ditanya Anas berapa yang datang, yang hadir ketika itu 300-an. Ya, tentu tidak cukup dengan makanan yang hanya terbawa oleh Anas, dan Anas masih kecil. Anas masih belasan tahun umurnya ketika itu. Maka tentu tidak akan seberapa kalau kita bandingkan, kalau kita bandingkan dengan jumlah 300-an, tidak akan mencukupi. Maka Ummu Sulaim mengatakan, sesungguhnya yang kami kirim ini memang jumlahnya sedikit. Lalu qal, Anas melanjutkan cerita, ini pesan baru, belum terjadi apa-apa. Ibunya membuat, kemudian mengatakan kepada Anas, dan itu tadi semua perkataannya. Lalu Anas melanjutkan ceritanya. Qal, fadhahabtu biha ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, maka saya pun membawanya kepada Nabi SAW. Fakultu, ketika sampai kepada Nabi, saya sampaikan kepadanya, atau saya beritakan kepadanya, inna ummi tuqri'ukas salam, sesungguhnya ibuku menyampaikan salam kepadamu. Wa taqul, dan dia mengatakan, inna hadza laka minna qalil, sesungguhnya ini untukmu dari kami, dan dia sedikit. Dia sedikit, artinya makanan itu sedikit. Faqal, setelah disampaikan semua pesan ibunya oleh Anas kepada Nabi, maka Nabi berkata kepada Anas, da'hu, letakkan dia. Artinya diletakkan di rumah Nabi. Thumma qal, setelah dia perintahkan Anas meletakkan makanan yang dibawa dari ibunya tadi di tempat di rumah Nabi, Nabi berkata kepada Anas, idhab, pergilah kamu, fad'uli fulanan wa fulanan wa fulanan, maka undanglah untuk hadir di memakan makanan ini si fulan, disebutkan namanya si fulan, juga namanya si fulan, juga namanya, disebutkan orang-orang yang diundang oleh Nabi dengan namanya langsung oleh dari para sahabatnya. Kemudian ini undangan khusus. Kemudian kata Nabi, wa man laqita, dan siapapun yang kamu jumpai. Ini lebih umum dari yang pertama. Wasamma rijalan, Nabi menyebutkan orang-orang dengan nama-namanya dalam undangannya yang pertama, yang khusus. Kemudian orang-orang yang dijumpai oleh Anas dalam perjalanan mengundang orang tadi, tentu pasti akan berjumpa dengan orang-orang yang lain, maka siapapun yang engkau jumpai undang ke sini. Kata Nabi kepada Anas, qala fada'utu man samma. Kata Anas, maka saya pun menyampaikan undangan kepada nama-nama yang disebutkan oleh Nabi. List nama-nama yang disebutkan Nabi itu tentu diundang semuanya oleh Anas, didatangi oleh Anas. Wa man laqitu, dan saya pun mengundang siapapun yang saya jumpai tanpa terkecuali. Yang pokok, yang kaidahnya siapa yang dijumpainya diundang. Qal qultu li Anas. Kata muridnya, murid Anas, siapa tadi muridnya? Al-Ja'ad Abu Uthman. Ya, Al-Ja'ad Abu Uthman ini muridnya Anas bin Malik. Bertanya muridnya itu kepada Anas, adadakam kanu, jumlah mereka itu berapa? Jumlah mereka yang hadir dalam undangan tersebut berapa? Qal, kata Anas, zuha'a thalathi mi'atin, sekitar 300-an orang. Ya, sekitar 300-an orang undangan tersebut. Makanan hanya yang dibawa oleh Anas dari Ummu Sulaim, ibunya. Wa qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi ketika itu, ketika undangan semuanya hadir, mengatakan kepadaku, ya Anas, hatit taura. Wahai Anas, hadirkan atau hidangkan taur tadi. Ya, wadah tadi. Bawa ke sini. Kata Nabi kepada Anas, qala fadakhalu hatta imtala'atis suffah wal hujrah. Maka masuklah undangan tersebut sampai-sampai suffah, yaitu ahlus suffah, masjid yang di tempat yang khusus di masjid yang kita mengenal adanya ahlus suffah. Ya, tempat khusus fuqara dari para sahabat, orang-orang yang muhajirin, dinamakan dengan suffah. Maka penuh suffah, kemudian juga penuh rumah Nabi. Ya, yang tadi diperkirakan oleh Anas jumlahnya 300-an. Maka penuh rumah Nabi dan penuh juga suffah. Lalu faqala Rasulullah sallam liyatahallaq asratun asratun. Nabi perintahkan untuk membuat kelompok-kelompok dengan jumlah satu kelompok 10 orang. Ya, dibuat kelompok-kelompok. Seperti saya jadi teringat ungkapan pengurus berbuka puasa. Ya, buat kumpul kelompok 5-5. Ya, seperti itulah kira-kira yang dipesan oleh Nabi, buat kelompok 10 orang 10 orang. Kalau kita 10 orang satu talam, tempat duduknya pun tidak cukup. Ya, mengelilingi talam yang kecil itu. Nabi SAW meminta untuk membuat kelompok-kelompok 10, tetapi bukan berkeliling di dalam sufa di rumahnya. Lalu wal ya'kul kullu insanin mimma yali. Lalu maju satu kelompok 10 orang dan makan dalam dari satu kelompok yang maju ini. Setiap orang yang mengelilingi wadah tadi, ya, mengambil apa yang ada di hadapannya dan makan sepuas-puasnya. Ya. Wal ya'kul kullu insanin mimma yali. Dan ini juga adab yang diajar kalau Nabi makan. Ketika kita makan satu nampan dengan beberapa orang, maka jangan tangan kita keliaran ke tempat-tempat orang yang ada di hadapan kita. Makan yang ada di hadapan kita. Dan ini juga yang diajarkan oleh Nabi kepada Umar bin Abi Salamah. Ya, Umar bin Abi Salamah ini adalah anak tirinya. Ya, anaknya Ummu Salamah. Anaknya Ummu Salamah. Umar bin Abi Salamah masih kecil. Kemudian dia makan satu nafan dengan yang lainnya. Nabi melihat. Lalu Nabi mengatakan, ya gulam, sammillah. Wahai anak kecil, makanlah dengan bismillah. Ini adab yang pertama. Makan dengan bismillah. Ya, di sini para ulama berbeda pendapat. Apakah syariatnya bismillah saja? Karena dalam di sini ringkasnya seperti itu. Sammillah, sebutlah nama Allah. Artinya bismillah. Atau ditambah dengan dua kalimat setelahnya, bismillahirrahmanirrahim. Dari dalil yang kita temukan, maka yang mungkin lebih utama adalah sesuai dengan yang diperintahkan Nabi, dengan cukup bismillah. Bismillah, dengan menyebut nama Allah. Kemudian adab yang kedua yang diajarkan oleh Nabi kepada Umar bin Abi Salamah persis dengan sekarang ini kepada kelompok-kelompok yang jumlahnya 10 orang tadi. Wa kul mimma yalik. Kedua, wa kul biyaminik. Dan makanlah dengan tangan kananmu. Ini adab yang diajarkan kepada anak tirinya Umar bin Abi Salamah tadi, makan dengan tangan kanan. Dan ini menunjukkan makan itu dengan tangan kanan, dan bahkan dalam hadis yang lain Nabi lebih tegas menyampaikan bahwasanya yang makan dengan tangan kiri bukan seorang muslim tetapi justru syaitan. Man akala falyakul bil yamin wa man syariba falyashrab bi yaminihi fa inna syaitan ya'kulu wa yashrabu bi bisimalihi. Ini alasannya agar kita tidak serupa dengan syaitan, maka Nabi SAW memerintahkan kita untuk makan dan minum dengan tangan kanan. Dan bahkan dalam pernah kemarin hari Jumat saya menyampaikan tentang penyakit dosa yang pertama didurhakai Allah dengannya dalam sejarah manusia adalah kesombongan. Itu sombongnya iblis untuk sujud kepada Nabi Adam. Ini dosa pertama dalam sejarah manusia. Dan terus kesombongan ini yang menyesatkan manusia, membawa manusia untuk kufur kepada Allah. Pernah terjadi di antara makna kesombongan itu menolak kebenaran. Ini arti kesombongan yang tadi menolak kebenaran kemudian meremehkan dan merendahkan manusia. Menolak kebenaran ini terjadi di zaman Nabi dan terkait dengan makan tangan kanan tangan kiri ini. Ada salah seorang di zaman Nabi terlihat oleh Nabi dia makan tangan kiri. Lalu karena Nabi seorang manusia yang paling sempurna memberi nasihat, ia sampaikan kepada orang ini, makanlah dengan tangan kanan. Lalu dia beralasan, saya tidak mampu. Padahal dia mampu. Ma mana'ahu illal kibr, kata Nabi, tidaklah yang menghalangi untuk mentaati dan mengikuti nasihat Nabi itu kecuali kesombongan. Maka kata Nabi SAW, las tata'ta. Kalau begitu tidak akan sanggup kamu menggunakan tangan kanan kamu itu selama-lamanya. Memang semenjak itu tangan kanannya lumpuh. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi memang menekankan untuk makan dengan tangan kanan. Bahkan kasus ini menunjukkan bahwasanya Nabi benar-benar memperhatikan para sahabatnya. Sekarang kita memang dalam memberi nasihat, terkadang kita berat ketika yang makan tangan kanan, tangan kiri itu orang yang lebih tinggi dari kita. Orang yang lebih tinggi secara umur, secara jabatan, secara kemuliaan, terkadang kita berat untuk mengarahkan. Ada kasus yang marak di media massa ketika antara pemimpin saling mengingatkan ini, walaupun sekalipun yang makan tangan kanan tangan kiri itu adalah seorang yang bukan muslim, tapi ini suatu gambaran dan pemandangan yang menyentuh sekali. Ya, tanpa ada, memang ini adalah perintah nabi-nabi yang melakukan pertama kali ketika melihat ada orang yang makan tangan kiri, minum tangan kiri, dia langsung menasihati. Nah, ini memang mempraktekannya sangat berat, tetapi kembali kita kepada nasihat. Karena nasihat itu menginginkan kebaikan untuk orang yang kita nasihati. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah. Kemudian pesan Nabi kepada Umar bin Abi Salamah yang ketiga itulah yang sehubung yang berkaitan dengan hadis kita ini. Kata beliau, wa kul mimma yalik, dan makanlah apa yang ada di hadapanmu. Ini untuk makanan yang terhidang bergabung di sana beberapa orang. Ya, beberapa orang. Jadi ketika kita makan di nampan dan sini ada orang, di situ ada orang, dan makanan, apalagi makanannya tidak seperti makanan yang disediakan di berbuka puasa di masjid ini atau tempat yang lain, karena memang sudah ada posisinya. Ya, jadi sudah dipaketkan mangkok kemudian diletakkan bagiannya jadi 5 onggok di atas itu sehingga nampak pemiliknya siapa-siapa. Kalau seandainya satu onggok saja semuanya, ini kan perlu apa yang diajarkan oleh Nabi SAW agar memakan apa yang ada di hadapan kita. Ini yang dijelaskan Nabi kepada 10 orang tadi, hendaklah mereka memakan apa yang ada di hadapan mereka. Wal yakul kullu insanin mimma yalih, Qala fa akalu hatta syabi'u. Ini cerita Anas. Maka semua mereka yang 10 itu makan sampai kenyang. Sampai kenyang. Ya, tidak tahu bagaimana bentuk kenyang. Jelas mereka, karena makan itu tetap ada. Kalau habis kan selesai semuanya. Tapi tidak, makanan dalam nampan itu tidak berkurang. Jadi membuktikan bahwasanya mereka bangkit, apakah penyebabnya kenyang atau karena memang merasa di belakang masih banyak orang, maka mereka bangkit. Tetapi Anas menyimpulkan mereka makan berhenti dan berdiri, mereka makan sampai kenyang. Kemudian habis 10 orang ini masuk 10 orang yang baru. Dan standarnya bukan habisnya makanan yang nampan, tetapi nampan tetap itu tidak berubah. Jadi ini yang membuat Anas menyimpulkan bahwasanya mereka kenyang, ya, kenyang. Maka makan yang 10 masuk 10 lagi. Kemudian qala fa kharajat ta'ifatun wa dakhalat ta'ifah. Masuk satu kelompok, keluar satu kelompok. Hatta akalu kulluhum, maka semuanya pun makan. Semuanya makan. Faqala liya, kemudian Nabi SAW setelah semuanya selesai makan dan kenyang, Nabi mengatakan kepadaku, kata Anas, ya Anas irfa. Wahai Anas, angkat lagi wadah tadi. Disuruh tadi meletakkan, kemudian disuruh mengangkatnya. Qala farafa'tu, maka saya pun mengangkatnya kembali. Fama adri hina wada'tu kana akthar am hina rafa'tu. Saya angkat kembali dan saya ragu. Apakah makan ini lebih banyak ketika saya letakkan, hidangkan, atau lebih banyak ketika saya angkat? Ini menunjukkan bahwasanya dia tidak melihat adanya kekurangan pada makanan tersebut. Dan bahkan dia bukan hanya kurang yang dia bisa pastikan tidak ada, justru dia ragu mana yang lebih banyak. Makanan yang ada dalam wadah itu, dia merasa ragu ketika dia mengangkatnya kembali, ternyata lebih berat daripada ketika dia meletakkannya, menghidangkannya. Bukan saja tidak berkurang, tetapi ada rasa terasa oleh Anas bertambahnya, karena dia merasa lebih berat dari yang pertama. Ini mukjizat Nabi SAW. Maka kata beliau meragukan, fama adri hina rafa'tu hina wada'tu kana akthar am hina rafa'tu. Qal, lalu sampai ceritanya di situ, kemudian dia bercerita tentang apa yang ada dalam hadis-hadis sebelumnya. Qala wajalasa tawaifun minhum yatahaddatsuna fi baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka sebagian kelompok dari mereka yang sudah selesai makan tetap berada di rumah Nabi. Memang mereka tidak lagi di depan wadah tersebut, tapi mereka pindah ke tempat lain dan bercengkerama, bercerita, ngobrol dengan yang lain. Sisanya itu yang telah kita pelajari. Saya tidak bacakan lagi karena memang apa yang diceritakan oleh Anas itu yang terjadi pada yang di hadis-hadis yang sebelumnya. Kita terjemahkan tadi karena memang tidak ada sebelumnya. Tentang masalah haiz yang dibuat oleh muslim ini tidak ada. Tetapi masalah ini adanya kelompok yang ngobrol, asik ngobrol, padahal Nabi SAW rumahnya kecil dan istrinya ada di sana. Tentu dia butuh untuk orang-orang yang diundang cepat pergi. Tetapi mereka tetap asik ngobrol dan akhirnya turun ayat yang merupakan pembelajaran yang diturunkan oleh Allah untuk adab menghadiri walimah. Ya. Menghadiri walimah seperti dalam surat Al-Ahzab ayat 53. Ya. Yang di sini juga dijelaskan dibawakan oleh Imam Muslim dalam riwayatnya. Setelah itu kita lanjutkan ke hadis berikutnya. Hadis yang terakhir di bawah bab ini nomor berapa? 3431. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, "Wa haddatsani Muhammad ibn Rafi', qala haddatsana Abdul Razzaq, qala haddatsana Ma'mar an Abi Utsman an Anas." Ini juga hadis Anas, qala lamma tazawwaja an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Zainab أهدت له أم سليم حيثا في تور من حجارة. Ini redaksinya agak lebih detail dari yang hadis yang tadi kita baca. Kata Anas di sini, Nabi ketika menikahi Zainab maka Ummu Sulaim memberikan hadiah kepada Nabi Hais yang diletakkan di sebuah wadah yang terbuat dari batu. Jadi wadah yang ini, tempat Hais tadi adalah terbuat dari batu. Apa sekarang ini ya? Besar, ada yang besar ukurannya. Ada, ya. Faqala Anas, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idhhab fad'u li man laqita min al-muslimin." Nabi SAW ketika mendapatkan hadiah dari Ummu Sulaim, lalu beliau meminta Anas untuk mengundang siapapun yang dijumpainya dari kaum muslimin. Fada'utu lahu man laqitu faja'alu yadkhuluna alayhi fayakulun wa yakhrujun wa wada'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam yadahu ala ta'amihi fada'a fi. Ini yang tidak ada pada riwayat yang tadi. Anas menceritakan di sini bahwasanya Nabi sebelum mereka masuk, Nabi meletakkan tangannya di atas wadah tadi. Meletakkan tangannya, wada'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam yadahu di atas wadah yang berisi hais tadi, kemudian Nabi berdoa. Ya. Ini yang dilakukan Nabi. Jadi Nabi berdoa untuk memperbanyak makanan tersebut. Dan kasus yang seperti ini bukan satu kali. Bukan hanya dalam kasus sebelumnya, terjadi juga pada Anas. Di perang Khandaq, ya, di perang Khandaq terjadi hal yang sama. Tetapi juga Ummu Sulaim memang sangat mencintai Nabi. Sangat luar biasa beliau ini, dan memang beliau kecerdasannya melebihi yang lainnya. Bahkan beliau ketika menghibahkan anaknya Anas kepada Nabi, dan memang ada hubungan kekerabatan antara beliau dengan Nabi, dengan bagian ibunya Nabi SAW. Karena beliau, Ummu Sulaim ini kan Ansari, orang Ansar, orang Madinah. Sementara Nabi dari jalur ibunya kan dari Madinah juga, dari Bani Najjar. Makanya ketika Nabi datang ke Madinah ketika hijrah, ia menempati rumah Abu Ayyub Al-Ansari, dan ternyata Abu Ayyub ini ada hubungan kerabatan dengan bagian ibunya. Ya, dari ibunya. Ini maksudnya Ummu Sulaim begitu besar perhatiannya, dan bahkan dia menghibahkan Anas sebagai pelayan Nabi, dan bahkan Anas melayani Nabi 10 tahun lamanya. Ya. Kemudian dia selalu perhatian kepada Nabi. Ketika Nabi lapar dia sudah tahu. Makanya dalam perang Khandaq itu memang dalam keadaan kekurangan makanan, maka beliau menyembelih seekor anak kambing. Anak kambing, dan mengadon sedikit roti. Dia bisikkan kepada Anas untuk mengundang Nabi. Dia katakan kepada undang Nabi, tetapi bisikkan kepadanya. Dan ini ada sini sudah kita baca dalam Sahih Muslim. Ya, bisikkan kepadanya bahwasanya saya mengundangnya. Ummu Sulaim kecerdasannya, karena yang disediakannya sedikit, maka dia inginnya Nabi saja yang menikmati. Kalaupun diajak Nabi, berapa orang sajalah. Tetapi ternyata ketika Anas membisikkan itu kepada Nabi, Nabi berdiri di salah satu tempat yang tinggi di Khandaq saat orang bergotong royong menggali parit dalam perang Khandaq tersebut. Nabi mengumumkan kepada semua peserta yang bergotong royong bahwasanya Ummu Sulaim mengundang kita makan di rumahnya. Anas mendengar pengumuman ini langsung lari terbirik-birik ke rumahnya. Dia tahu apa yang dipesankan oleh ibunya, maka dia mengatakan itu kepada ibunya. Justru Nabi mengumumkan, ya Ummi, maksudnya seperti itu yang disampaikannya. Maka kecerdasan Ummu Sulaim juga mengatakan, kalau seandainya dia yang mengumumkan, maka akan kita serahkan saja kepada beliau. Ya. Maka dan terjadilah apa yang dilakukan oleh Nabi, apa yang dilakukan dalam hadis ini. Ya, apa yang dilakukan dalam hadis ini, dia kumpulkan orang dan menyuruh masuk per kelompok, dan Nabi sebelumnya juga meletakkan tangannya di atas makanan tersebut dan berdoa. Persis dengan yang diceritakan oleh Anas di sini, wada'a Nabi sallallahu alaihi wasallam yadahu 'ala ta'am fada'a fi. Kemudian dia mendoakan makanan tersebut, wa qala fihi ma syaa Allah. Dan Nabi ucapkan apa yang dikehendaki oleh Allah. Jadi dia tidak mengetahui. Anas juga tidak ingin tahu cerita itu. Kalau kita kan ingin tahu, ajarkan saya amal ini bisa memperbanyak makanan sehingga saya tidak kelaparan. Nah, padahal Anas itu anaknya banyak. Tetapi Nabi sudah sebelum itu sudah mendoakan dia agar Allah memperbanyak anaknya dan juga membukakan pintu rezekinya. Makanya ini tidak butuh dengan doa Nabi SAW. Dia hanya menceritakan, dia mengucapkan kata-kata yang dikehendaki oleh Allah. Dia juga tidak berminat untuk menghafalnya, ya, apa yang didoakan oleh Nabi SAW. Kalau sekarang kita kan mau itu. Ya, mau sekali meminta doa memperbanyak makanan. Ya, tetapi bukan untuk orang, untuk kita sendiri. Bukan untuk mengundang orang, tapi untuk kita sendiri. Tidak perlu kita bekerja, beli makan, beli nasi 1 bungkus, kita doakan, jadi 10 bungkus. Ya, jadi Anas menceritakan di sini, waqala fihi masya Allah ayyakul. Maka dia mengatakan kata-kata doa yang dikehendaki oleh Allah. Walam ada ahadan laqituhu illa da'utuhu. Dan saya tidak menyisakan seorang pun yang saya jumpai kecuali saya undang, kata Anas. Fa'akalu hatta syabi'u. Maka mereka makan sampai kenyang. Kata Nabi SAW, kata Anas, tanda kesimpulan kenyangnya tadi, karena makanan di dalam wadah itu tidak berkurang. Berarti mereka bangkit dari tempat itu tentu sudah kenyang semuanya. Ya. Kalau seandainya tidak kenyang, maka makanan mereka tetap di situ, sementara yang lain masih ada di luar. Tapi mereka bangkit menunjukkan mereka kenyang. Karena kalau ternyata makanan habis, karena makanannya habis-habis. Makanya banyak orang membawa makanannya lagi ke tempat hidangan minta tambahan. Ya. Kalau ini tidak, makanan tidak berkurang. Ini yang membuat Anas menyimpulkan bahwasanya mereka kenyang. Wa kharaju wa baqiya qa'ifatun minhum, dan semuanya selesai makan dan kenyang, dan tersisalah beberapa orang yang mereka lakukan adalah bercerita, ngobrol asik, bercerita dan bercengkrama. Dan sisa hadisnya saya bacakan, wa baqiya qa'ifatun minhum fa atalu alaihi alhadith fa ja'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam yastahyi minhum an yaqula lahum syai'an فخرج وتركهم في البيت فأنزل الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إنه قال قتادة غير متحينين طعاما ولكن إذا دعيتم فدخلوا حتى بلغ ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. Ini cerita tentang turunnya ayat hijab, kemudian turunnya ayat yang sama Al-Ahzab 53 tentang adab menghadiri walimah. Kemudian juga di sini ada tafsir Qatadah bin Di'ama As-Sadusi, ini adalah seorang mufassir, muridnya Anas bin muridnya Abdullah bin Abbas dan muridnya para sahabat dalam tafsir. Dia menafsirkan kata-kata nadhirina ina. Ya, ghaira nadhirina ina, kata beliau, ghaira mutahayyinina ta'aman. Artinya tidak menunggu atau tidak menanti-nanti makanan yang sedang disediakan. Artinya mengintip, sudah selesai makanan dihidangkan atau tidak. Ini bukan termasuk adab yang diinginkan oleh agama kita. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah hadis yang terakhir di bawah bab yang ke-15. Kita kembali ke bunyi bab agar bisa kita kaitkan dengan hadis-hadisnya. Pernikahan Zainab binti Jahsin ini sudah jelas. Sudah semua hadis semuanya hampir menjelaskan tentang itu. Turunnya ayat tentang hijab dan bukan jilbab. Ini yang pernah kita berikan garis bawah. Itu tentang ayat yang Al-Ahzab 53. Wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab. Itu tabir yang menutup antara perempuan istri-istri Nabi dengan laki-laki yang bukan muhrimnya. Dan seterusnya itu adalah ayat hijab, ayat cadar. Kemudian bagian ketiga dari bab itu adalah disyariatkannya mengadakan walimat urus. Semua hadis itu menceritakan walimat urus. Dan makanan yang didapatkan untuk walimat itu, terkadang apa yang terjadi pada Sofiyah binti Huyai, dikumpulkan dari pasukan, ada yang membawa ini, bawa ini, akhirnya dibuatkan hais, kemudian walimat Nabi di perjalanan pulang dari Khaybar. Kemudian untuk Zainab binti Jahsin, bukan bab itu ya? Ya, memang pernikahan Zainab binti Jahsin. Ya, untuk Zainab binti Jahsin walimanya Nabi SAW menyediakan roti dan kambing, daging. Dengan kasus Anas ini, Ummu Sulaim juga menghadiahkan hais tersebut. Saya memahami bahwasanya kasusnya pada pernikahan yang sama, yaitu pernikahan Nabi dengan Zainab binti Jahsin, tetapi hari warinya berbeda. Mungkin untuk hari pertama Nabi menyediakan roti dengan daging tersebut dan makan orang sebanyak-banyaknya. Kemudian pada hari berikutnya dia mendapatkan hadiah dari Ummu Sulaim. Maka dia juga mengundang orang lain, mengundang orang banyak, dan jumlahnya tadi telah kita dapatkan dari Anas bin Malik itu sekitar 300-an orang. Jadi walaupun memang di situ Anas mengatakan untuk pernikahan Nabi dengan Zainab binti Jahsin, Lalu apakah bertentangan dengan riwayat yang sebelumnya bahwasanya Nabi mengadakan walimah yang terbesar itu dengan Zainab binti Jasin karena dia menikahi Zainab karena dinikahkan oleh Allah. Dinikahkan oleh Allah tanpa wali. Jadi Allah yang menikahkan dari langit. Ya, seperti ayat yang ke 37 ya. Ya, 37 dari surah Al-Ahzab, Allah menikahkan Nabi dengan Zainab, maka Nabi benar-benar berbahagia, maka dia adakan walimah besar dengan roti dan daging, dan bahkan dapat tambahan dari Ummu Sulaim yaitu haiz. Lalu beliau juga mengadakan walimah setelahnya dengan mengundang orang yang juga banyak jumlahnya. Ini kesimpulan dari bab yang ke-15 dengan hadis-hadis yang telah kita baca. Kita lanjutkan bab yang ke-16. Bunyinya bab al-amru bi ijabati da'i ila da'watin. Bab perintah untuk memenuhi undangan, memenuhi undangan. Ya. Bab perintah untuk memenuhi undangan. Ya. Orang yang mengundang. Di sini perintah memenuhi undangan pernikahan. Kalau kita lihat dalam bahasa Arabnya, itu lebih umum dari terjemahannya itu. Ya, lebih umum. Dakwah itu undangan, undangan apapun juga. Tetapi karena ini kitab nikah, maka tentu konotasinya adalah undangan pernikahan. Ya, undangan pernikahan. Jadi perintah untuk memenuhi undangan walimah. Ini lebih detailnya atau lebih condong kepada pembahasan kita, perintah untuk memenuhi undangan walimah. Kita baca hadis yang pertama. Para ulama berbeda pendapat di sini hukum memenuhi undangan walimah. Tetapi hampir sepakat para ulama bahwasanya memenuhi undangan walimah ini wajib. Imam mazhab Syafi'inya di sana, Malikinya, Hambalinya dan yang lainnya hampir sepakat para ulama bahwasanya memenuhi undangan walimah itu wajib. Tetapi Imam Nawawi setelah menukilkan itu ke hampir kesepakatan para ulama bahwasanya wajib, beliau mengecualikan. Beliau mengatakan jadi turun hukumnya dari wajib bila mana ada beberapa hal yang menurunkan hukumnya tersebut. Di sini akan beliau saya ingin langsung mengarahkan ke apa yang dikecualikan oleh Imam Nawawi halaman 83. Ya, beliau setelah mengatakan bahwasanya hampir sepakat para ulama bahwasanya memenuhi undangan walimah wajib, semua mazhab hampir ke sana pendapat mereka. Lalu beliau mengatakan kecuali bila mana ada beberapa hal maka akan turun hukum wajibnya sehingga tidak wajib lagi. Boleh saja orang tidak menghadirinya dan tidak berdosa. Karena kalau dia wajib berarti ketika tidak hadir berdosa. Tetapi boleh orang tidak menghadir dan dia tidak berdosa. Dalam halaman 83 itu alinea kedua sebelum terakhir. Sedangkan uzur, sudah dapat? Sedangkan uzur halangan yang bisa menggugurkan kewajiban seseorang untuk menghadiri resepsi pernikahan, baik yang mengatakannya wajib atau sunnah dihadiri, di antaranya adalah makanan yang dihidangkan terdapat syubhat. Ada makanan yang syubhat. Kemudian dikhususkan bagi orang-orang kaya saja. Ya. Misalnya ada orang kaya diundang makan dan dia tahu itu undangan untuk orang kaya semuanya. Dan ini yang dibuat oleh Nabi, sesungguhnya makanan yang paling buruk adalah makanan walimah. Syarrut ta'ami ta'amul walimah. Makanan yang paling buruk kata Nabi, ini kebiasaan di zaman Nabi dan sampai sekarang mungkin ada juga yang seperti itu. Adalah makanan walimah, makanan yang disediakan walimah. Kenapa? Karena makan walimah pernikahan ini biasanya diundang orang yang sudah kekenyangan. Ya, orang yang sudah banyak makannya, sudah biasa makan daging, sudah biasa makan yang lezat-lezat. Ini yang dikatakan Nabi, yud'a ilaihil aghnia. Ya, dipanggil orang yang diundang hanya orang kaya saja. Maka dalam kondisi demikian, bila mana ada orang yang kaya kemudian diundang dalam kewalimah yang seperti itu bentuknya, ini termasuk uzur yang dijelaskan oleh Imam Nawawi. Menawi kan mazhab Syafi'i. Ini mazhab Syafi'i yang beliau sampaikan di sini. Ya. Yaitu di antara uzur yang membuat orang itu tidak berdosa bila mana tidak memenuhi undangan walimah, ketika dia tahu bahwasanya walimah itu hanya untuk orang-orang kaya dan bahkan harus bawa kartu undangan. Harus bawa kartu undangan, kalau tidak boleh masuk. Ya. Ini yang ketiga, kehadiran seseorang akan mengganggu yang lainnya. Ya, bila mana dia datang maka akan mengganggu, yang akan membuat mafsada yang lebih besar, maka dia boleh tidak hadir. Boleh tidak hadir, dan ini uzur baginya. Kemudian yang keempat, seseorang tidak pantas untuk hadir di sana. Ya, di sini beliau juga jelaskan seseorang tidak pantas untuk hadir. Saya tidak tahu apa yang dimaksud oleh beliau di sini. Seseorang diundang karena khawatir akan perilaku jahatnya kelak, atau ia diundang untuk berlindung kepada pada kebesarannya, atau ya ini diundang karena ada udang di balik bakwan. Ya, ada udang di balik batu. Tujuan mengundangnya itu mendapat agar orang diundang dia karena dia tahu bahwasanya diundang untuk tujuan tertentu. Maka dia boleh saja untuk tidak menghadiri undangan tersebut. Kemudian yang keenam, di tempat resepsi pernikahan tersebut terdapat perbuatan mungkar. Ya, ini juga termasuk uzur yang menjatuhkan kewajiban sehingga orang yang tidak datang, tidak hadir, tidak memenuhi undangan tersebut tidak berdosa. Bila mana di situ ada kemungkaran, dan sekarang banyak kemungkaran di sana. Ya, banyak kemungkaran. Dan ketika orang tidak memenuhi undangan karena kemungkaran tersebut, maka dia tidak berdosa ketika tidak memenuhinya. Ya. Hampir tidak bisa kita katakan semua resepsi pernikahan ada organ tunggalnya, ya. Tetapi hampir semua pernikahan, dan bahkan ada yang mengatakan bila mana tidak ada organ tunggal maka tidak pernikahan. Ini sampai sebegini penilaian masyarakat. Padahal nenek moyang mereka dan mak-mak mereka dulu tidak seperti itu. Ya. Nenek datuk mereka menikah tidak ada itu. Kenapa sampai penilaiannya seperti itu? Ya, maka ini juga termasuk bila mana di sana ada kemungkaran, ini membuat wajibnya memenuhi undangan itu jatuh. Ini menurut penjelasan Imam Nawawi, dan ini dari mazhab Syafi'i. Ya, dari mazhab Syafi'i, dan juga sepakat para ulama menjelaskan tentang itu. Dan baik, kita baca setelah kita ketahui bahwa hukum memenuhi undangan walimah di sana ada yang mengatakan wajib dan ini pendapat jumhur, kemudian ada yang mengatakan sunnah. Ada yang mengatakan sunnah dan yang mengatakan wajib, ini yang paling kuat. Tetapi bisa saja hukum wajib ini turun karena hal-hal yang tadi disebutkan oleh Imam Nawawi. Kita baca satu hadis atau dua di bawah bab ini. Yang pertama 3432. Imam Muslim mengatakan hadatsana Yahya ibnu Yahya qala qara'tu ala Malik An-Nafi' an ibni Umar. Hadis ini hadis siapa? Hadis Abdullah bin Umar. Ini sanad emas ini. Ini sanad emas menurut penilaian ulama hadis. Ini sanadnya sanad emas. Sanad zahabi. Dari Imam Malik. Dari Nafi' dari Abdullah bin Umar. Ini sanad yang emas yang tidak ada keraguan apapun. Ini paling kuat sanadnya. Ya. Qala qara'tu ala Malikin An-Nafi' an ibni Umar qala qala Rasulullah SAW idza du'iya ahadukum ila al-walimati falyatiha. Ini di antara dalil wajibnya. Ya. Apabila salah seorang dari kamu diundang untuk walimah, yaitu makanan, hidangan makanan untuk mendatang hidangan makanan yang disediakan untuk pernikahan, maka kata Nabi falyatiha. Ini perintah. Maka hendaklah dia mendatanginya. Maka hendaklah dia mendatanginya, yaitu memenuhi undangan tersebut. Perintah dari Nabi. Ini dalil wajib. Ya. Dalil wajib yang dipakai oleh para ulama. Hadis yang kedua dengan lafaz yang sedikit berbeda tetapi hadisnya tetap sama. Imam Muslim menukilkan lagi dengan sanad yang baru, wahaddatsana Muhammad ibn al-Muthanna. Imam Muslim mengatakan وحدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا خالد بن الحارث عن عبيد الله النافع عن ابن عمر. Bukan dari Malik lagi tetapi dari Ubaidillah, tetapi juga dari Nafi', dari Abdullah bin Umar. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza du'iya ahadukum ilal walimati falyujib. Ya. Falyujib artinya hendaklah dia memenuhinya. Ijabah artinya memenuhi. Ya, memenuhi. Jadi falyatiha maka hendaklah dia mendatangi juga memenuhi. Tapi lafaznya berbeda. Jadi riwayat pertama falyatiha maka hendaklah dia mendatanginya, mendatangi undangan tersebut. Di sini hendaklah dia memenuhi undangan tersebut. Ya, dengan lafaz yang lain tetapi tujuannya sama, yaitu perintah dari Nabi untuk memenuhi undangan. Dua hadis untuk saat ini kita yang bisa kita baca dari bab yang ke-16, masih tersisa banyak hadis di bawah bab ini yang menjelaskan kepada kita tentang perintah memenuhi undangan pernikahan. Dan tadi telah kita simpulkan hukumnya wajib. Ada yang mengatakan sunnah dan wajib, itu yang paling utama, yang paling kuat. Kemudian akan bisa turun hukumnya dengan sebab-sebab yang disebutkan oleh Imam Nawawi dalam pada halaman 83 yang tadi kita baca. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.